Pada tahun 1522 Masehi, di sebuah pelabuhan yang bernama Sunda Kelapa, pagi hari sekali rakyat Sunda Kelapa sudah keluar dari rumahnya untuk mencari karunia Allah. Di antara mereka ada yang bekerja sebagai petani. Di antara mereka ada yang menjadi peternak. Dan di antara mereka ada yang menjadi nelayan. Sedangkan putra-putri mereka ada yang membantu mereka bekerja. Dan tidak sedikit pula dari putra-putri mereka yang memperdalam ilmu kehidupan di pesantren-pesantren. Kehidupan rakyat Sunda Kelapa begitu damai dan tenang. Sementara itu di Cirebon, Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati sedang mendidik santri-santrinya. Assalamualaikum anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, saat ini kita akan belajar sejarah. Maaf guru, bolehkah saya bertanya? Iya, tentu saja boleh. Saya sangat suka jika kalian mau bertanya, karena bertanya adalah ciri berpikir. Ayo silakan, mau bertanya apa? Guru, kenapa kita harus belajar sejarah? Pertanyaan yang bagus anakku. Begini, kita harus mempelajari sejarah dengan benar, karena dari mempelajari sejarah banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tandur nafsun maqaddamat ligad." Yang artinya, perhatikanlah sejarahmu untuk hari esokmu. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari sejarah dengan benar agar kita tidak salah langkah dalam menentukan gerak kita di hari kemudian. Iya, sekarang saya sudah mengerti, guru. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Anak-anakku, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana masuknya Islam ke Nusantara ini. Iya, guru. Saya penasaran, hampir di seluruh Nusantara ini beragama Islam. Bagaimana pertama kalinya Islam masuk ke Nusantara ini, guru? Menurut berita Cina Dinasti Tang dan ditemukannya makam Syekh Mukaidin di Pulau Sumatera yang bertuliskan 670 Masehi, maka dapat disimpulkan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara ini pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah, belum lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Subhanallah. Lalu, siapa yang membawa ajaran Islam ke Nusantara ini, Guru? Ajaran Islam dibawa langsung oleh para pedagang Muslim dari Arab. Apakah para pedagang itu memaksa penduduk asli untuk beragama Islam, Guru? Sama sekali tidak, anakku. Mereka berdakwah dengan damai. Karena ajaran Islam berprinsip tidak ada paksaan dalam beragama, sehingga toleransi beragama pun berjalan dengan baik. Kewajiban seorang Muslim hanyalah sebatas menyampaikan, bukan memaksakan. Oh. Di Sunda Kelapa, alamnya begitu berkah dan makmur. Rakyat sudah mulai memanen hasil usahanya. Alhamdulillah, lihat sayuran yang saya tanam sudah panen. Iya, sama ternak-ternak saya juga sudah panen nih. Alhamdulillah. Saya juga dapat tangkapan ikan yang banyak sekali. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kedamaian rakyat Sunda Kelapa, tiba-tiba datanglah tentara dari Kerajaan Katolik Portugis yang hendak menguasai Sunda Kelapa. Masya Allah, suara apa itu? Sekarang kalian semua jongkok. Jika ada yang macam-macam, akan kami tembak kalian. Apa ada yang berani macam-macam di sini? Ampun, kami tidak berani. Bagus, bagus. Lapor kemanan. Sunda Kelapa sudah berhasil kita kuasai. Kita sudah berhasil menduduki Sunda Kelapa. Sunda Kelapa ini adalah pusat perekonomian. Setelah kita kuasai Sunda Kelapa ini, perekonomian mereka akan lumpuh. Karena kita yang menguasai perekonomian mereka. Ya, Kemanan. Kemanan, negeri ini begitu subur dan makmur. Iya, benar. Di negeri kita, jika kita ingin menanam sesuatu, maka tidak ada yang jadi. Namun, di negeri ini, walaupun hanya sebuah tongkat kayu yang ditancapkan di tanah, tapi bisa tumbuh menjadi tanaman yang bermanfaat. Benarkah? Negeri yang sudah kita kuasai ini benar-benar surga. Ayo kita rampas kekayaan negeri ini dan kita bawa ke negeri kita. Baik, Kemanan. Hai kamu, serahkan sayuran itu. Jangan. Sini. Aduh. Serahkan ternakmu. Jangan. Minggir kamu. Aduh. Kamu, serahkan ikanmu. Jangan. Sini. Kita bawa rampasan ini ke negeri kita. menantu Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Demak yang bernama Fatahillah datang ke Cirebon untuk bermusyawarah dengan Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum Sunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar menantuku? Bagaimana kabar Kesultanan Demak? Alhamdulillah, baik Sunan. Ada apa gerangan engkau kemari menantuku? Apa Sunan sudah tahu tentang didudukinya Sunda Kelapa oleh Portugis? Ya, saya tahu. Dulu kami dari Kesultanan Demak pernah berusaha untuk membebaskan Malaka dari penjajahan Portugis. Namun kami gagal karena mereka sangat licik dan mempunyai senjata mesiu, sehingga kami kesulitan mendekati mereka. Ya, putraku Sultan Hasanuddin Banten juga pernah berusaha melawan mereka, namun gagal. Bagaimana jika kita bekerja sama untuk membebaskan saudara kita di Sunda Kelapa dari penjajahan Portugis? Iya, saya sangat setuju sekali. Tapi kali ini kita harus benar-benar mempersiapkan secara matang terlebih dahulu agar upaya kita tidak sia-sia. Iya benar, saya setuju. Santri-santriku, persiapkan diri kalian. Kita akan berperang melawan Portugis. Baik, Guru. Dan kamu, Fatahillah? Iya, Sunan. Kamu yang menjadi komandan untuk pembebasan Sunda Kelapa. Baik, Sunan. Bagaimana dengan jumlah mereka yang banyak, Guru? Apa mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Jika melihat jumlah mereka yang banyak, maka kita harus mempersiapkan iman kita kepada Allah. Betapa banyak jumlah yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar karena iman dengan izin Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang yang beriman bisa mengalahkan 10 orang yang kafir. Jadi, persiapan iman ini jangan sampai diabaikan. Ayo, segera kita siapkan semuanya. Baik, Guru. Di Sunda Kelapa, tentara Portugis masih menindas rakyat. Pasukanku, siap, Komandan. Kalian masih ingat misi kita? Masih, Komandan. Apa misi kita yang paling utama? Siap, Komandan. Misi kita yang paling utama adalah Reconquista Islam. Artinya? Untuk menaklukkan kembali Islam, Komandan. Ya, bagus. Kalian harus ingat terus itu. Kita harus balas dendam kepada Islam akan kekalahan kita waktu di perang salib. Sekarang kumpulkan rakyat di sini. Siap, Komandan. Rakyat sudah dikumpulkan, Komandan. Bagus. Hai rakyat, keluar dari agama kalian dan masuklah ke agama kami. Jika tidak, akan kami bunuh kalian. Masya Allah, kami tidak mau keluar dari agama kami. Kamu, bawa rakyat yang itu ke sini. Siap, Komandan. Kamu, keluarlah dari agamamu. Jika tidak, akan saya tembak kamu. Tidak akan pernah. Kurang aja. Kamu pikir saya main-main, ah? Hidup dan mati kamu berada di tangan saya. Jika kamu mau menurut saya untuk keluar dari agamamu, maka kamu akan selamat. Tidak akan. Yang menetapkan hidup dan mati saya bukan kamu, tapi Allah. Jika memang Allah sudah menetapkan saya untuk mati sekarang, maka lebih baik aku mati dalam keadaan Islam. hidup dalam keadaan kafir. Dasar bodoh. Saya beri kesempatan sekali lagi. Keluarlah dari agamamu, maka kamu akan selamat. Tidak akan pernah. Cuh. Kurang ajar. Saya tembak kamu. Dasar bodoh. Hei, sekarang tinggal kalian. Keluarlah kalian dari Islam. Jika tidak, kalian akan mati seperti dia. Kamu bawa rakyat yang itu ke sini. Baik, kemanan. Jangan. Kamu keluarlah dari agamamu. Jika tidak akan saya tembak kamu. Hentikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serbu. Kemenangan ini adalah karunia Allah. Iya benar, kita harus bersyukur kepada Allah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, bagaimana jika kita ganti nama Sunda Kelapa ini menjadi Fatham Mubina? Kata ini diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Fath ayat 1 yang berbunyi Inna fatahna laka fatham mubina. Apa artinya guru? Fatham mubina artinya kemenangan paripurna yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita selalu ingat bahwa kemenangan ini adalah karunia dari Allah. Iya, saya setuju. Bagaimana jika fatham mubina ini kita terjemahkan ke dalam bahasa kuno penduduk sini, Sunan? Boleh. Apa namanya dalam bahasa kuno di sini? Dalam bahasa kuno di sini Fatham Mubina adalah Jayakarta. Ya, bagus. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah pada hari ini tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijriah, kita ganti nama tempat ini menjadi Kota Jayakarta. Fatahillah. Iya, Sunan. Saya akan kembali ke Cirebon. Kamu pimpinlah Kota Jayakarta ini. Jadikanlah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai undang-undang yang paling utama di kota ini. Baik, Sunan. Akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 1527 Masehi, Sunda Kelapa berhasil dibebaskan dari penjajahan Portugis. Dan sebagai rasa syukur kepada Allah, nama Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta. Dan sekarang kita mengenal kota Jayakarta ini dengan nama Jakarta. Demikianlah persembahan dari kami, santri-santriah Taklim Al-Hikmah. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua.